Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Untuk hafalannya dari Al-Kalam sampai alamatul harfi bersama-sama ya, satu-satunya dari Al-I'rab. Ya, sekarang silakan dibaca dengan hafalan ya, dari awal pembahasan sampai alamatul i'rab ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bi ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdhi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba' wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba' wat ta' yu'rafu bil khafdhi ya bi wal fi'lu yu'rafu nay wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin sawfa wa ta' at-tanith as-sakinah Nah, sekarang dari Al-I'rab silakan sorakan Alfi babul i'rab. Babul i'rab. Ya. Wa aqsamuhu belum utang berarti ya. Ya. Ikhtilafil awamir dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran ahsanu arba'atu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun ya falil asma'i min dhalika arraf'u wa nasbu وللأفعال من ذلك الرفع ونصب والنصب والجزم والنصب والجزم ولا خفض فيها يا بنور داخلتي لفظاً أو تقديراً يا وأقسامه المسكن رفع ونصب وخفض وجزم يا وللأسماء من ذلك رفع الرفع والنصب والخفض والجزم فيها يا walil afali bin dzalika arfu wa nasbu wa jazm wa la afdal fiha ya adon Kita lanjutkan. Oh, catatan kaki halaman 26 ya, belum juga ya? 23 nomor berapa? Catatan kaki nomor 23. Halaman 23 nomor berapa? Seperti ini yang belum nih. Ada yang masih tertinggal. Catatan kaki nomor 26 tuh. Halaman 26. Iya kan? Kalau 23 mana? Itu kan penjelasan ayat nomor 23 sih. Iya. I'rab itu sih nanti aja i'rab. Ini aja halaman 26, catatan kaki halaman 26 itu ya. Sebelumnya kita ingatkan lagi bahwasanya ya, i'rab itu lawannya apa? Al-bina. Ya, sudah kita jelaskan makna dari masing-masingnya, juga contoh-contohnya. Agar kita lebih tahu tentang apa saja isim-isim yang mabni itu, maka perlu kita baca catatan kaki nomor 2. Ya. Sebelumnya diingatkan bahwasanya isim, ismun, hukum asalnya mu'rab ya. Hukum asalnya mu'rab. Dan itu yang paling banyak, isim kebanyakannya mu'rab. Yang keluar dari hukum asalnya dari mabni dari mu'rab menjadi mabni itu sedikit, bisa dihitung. Di sini disebutkan wa yaqa'ul bina'u fil asma'i wal af'ali wal hurufi. Bina ini menimpa isim-isim, menimpa fi'il-fi'il, menimpa huruf-huruf. Ya. Kalau huruf-huruf hukum asalnya mabni. Fi'il-fi'il hukum asalnya mabni. Tapi fi'il bisa mu'rab. Ya, khususnya fi'il mudhari. Ya, karena sebab keserupaan dengan ismun ya. Al-mabniyu minal asma'i mahsurun fi abwabin minha. Isim-isim yang mabni mahsurun terkurung fi abwabin pada beberapa bab minha diantaranya ini. Yang pertama ad-dhamairu, semua dhamir-dhamir, semua kata ganti itu semua mabni. Ana ini mabni. Ya, nahnu mabni. Anta mabni, antum ma antum, huwa hiya huma hum hunna. Mudah kan? Jadi semua dhamir mabni. Kalau mabni maka i'rabnya fi mahalli. Ya, bukan marfu tapi fi mahalli raf'in. Bukan mansub tapi fi mahalli nasbin. Bukan majrur tapi fi mahalli jarrin. Perhatikan. Ya. Ya ana itu dia mabni di atas sukun. Dalam contoh ana talibun, ana itu dhamir dia munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada gitu nih. Baik, ad-dhamair misal ana nahnu anta antum antum huwa hiya huma hum hunna dan seterusnya. Ya, dhamir kan ada dhamir apa? Rafa, ada dhamir nasab, ada dhamir jar nanti insyaallah. Al-asmaul mausulah, isim-isim mausul. Isim-isim mausul semuanya mabni yang sering diterjemahkan dengan yang itu. Allazi, ya, untuk seorang laki-laki, allati untuk seorang perempuan. Allazani untuk dua orang laki-laki, allatani untuk dua orang perempuan. Halal ashah di atas pendapat yang sahih. Jadi allazani dan allatani yang sahih mabni juga. Allazina, allai dan seterusnya. Ya, isim-isim mausul. Nanti insyaallah akan datang juga penjelasannya yang lebih rinci. Kemudian asmaul istifham. Semua kata tanya, isim-isim istifham. Ya, contohnya kaifa, bagaimana, aina, di mana, mata, kapan. Ini semua mabni. Kaifa mabni di atas fathah. Aina di atas fathah, apa? Di atas apa? Fathah juga. Mata di atas apa mabninya? Sukun. Ya, kemudian asmaul isyarah, semua kata-kata tunjuk mabni semua. Hadza mabni di atas sukun. Alifnya kan sukun. Hadhihi. Ya, hadhihi mabni di atas apa itu? Hadhihi. Hah? Ada beberapa lugho ya. Di atas kasroh ada yang di atas ya. Ada hadhihi. Ada hadhihi. Ada yang hadhi ya. Kalau hadhihi panjang enggak dibacanya? Dengan isba berarti di atas ya. Di atas kasroh ya. Di atas sukun ya. Hadhihi. Ada beberapa bahasa, ada hadhi, ada hadhi, pendek hadhi, ada hadhi. Hadhani wa hatani alal asah juga hadhani. Ini hadhani untuk menunjuk dua benda yang mudhakar, hatani untuk menunjuk dua benda yang muannas. Ini juga sama mabni. Haulai untuk menunjuk sesuatu yang jamak secara mutlak, ya. Mudhakarnya, muannasnya, ini juga mabni. Kemudian asmaul af'al. Nah ini mungkin sebagian dari antum baru dengar asmaul af'al. Asmaul af'al adalah isim, cuma maknanya fi'il. Ya, sohin maknanya uskut. Ya, ya mungkin bakhin, ya, hadari bakhin, ya Allah alam, mungkin ta'ajab, maknanya aku merasa kagum. Hadari, hadari ihdar, hati-hatilah. Ya, hadari ini isim. Ini semua isim. Sohin, bakhin, hadari. InsyaAllah ini juga adalah pembahasannya nanti insyaAllah. Kemudian asmaul syarat, semua isim-isim syarat. Isim-isim syarat, haithuma, ayyana, man. Ini mabni juga. Kemudian ba'du al-dhurufi nahu, sebagian dhuruf, keterangan-keterangan waktu dan tempat. Amsi kemarin mabni. Haithu tempat, di mana gitu kan. Ya cukuplah itu. Jangan terlalu luas dulu, ya. Insyaallah nanti masing-masingnya ada pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu taqsimul ismi itu ya. Tamarin sudah kan? Tamarin sudah belum? Terakhir kita sampai di mana? Tamarin betul. Berarti sekarang taqsimul ismi ya. Nah kita masuk ke pembahasan berikutnya. Taqsimul ismi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Pembagian isim kepada yang pertama mufrad, sesuatu yang tunggal, musannan menunjukkan dua, jam'in jamak dua, dan seterusnya tiga empat ya, dan seterusnya. Jadi isim itu ada yang mufrad tunggal, ada yang musanna dua, ada yang jamak tiga, dan seterusnya. Yanqasimul ismu bi'tibaril ifradi wa tathniyati wal jam'i ila thalathati aqsamin. Isim dengan memandang mufrad, musanna, dan jamaknya terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama mufrad tunggal, wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidah. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada wahid, satu mudzakkar. Ya, satu muzakkar seperti Zaidun. Ya, muzakkar yang berakalnya Zaidun, Amrun, atau yang ghairu akilnya Kitabun, itu juga muzakkar masuknya. Ya. Aw wahidah, atau menunjukkan kepada wahidah, satu yang muannas. Ini juga mencakup yang berakalnya, muannas hakiki seperti Fatimatu, atau yang majazinya, yang gak berakalnya. Ya, seperti apa? Contohnya qalan suwatun, peci, mistaratun, penggaris, apa lagi? Sayyaratun, madrasatun. Nah. Faham ini mufrad? Apa yang ia menunjukkan kepada sesuatu yang tunggal, baik itu muzakkarnya ataupun muannatsnya. Contohnya di sini mukmin, contohnya muzakkar. Seorang mukmin laki-laki. Mukminatin, seorang mukmin perempuan. Itu semua menunjukkan sesuatu yang tunggal. Wa musanna, yang kedua musanna. Wa huwa ma dalla ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi aini. Kemudian musanna, apa itu musanna? Wa huwa ma dalla ala tsnain, yaitu apa yang menunjukkan kepada dua mudzakkar, ya, aw tsnatain, atau dua muannas, ya, bi ziyadati alifin wa nunin. Penunjukannya kepada dua benda tadi, ya, itu dihasilkan dengan ziyadati alifin wa nunin, dengan ditambahkan alif dan nun pada akhirnya, atau dengan ditambahkan ya dan nun dari bentuk mufradnya. Ya, mukmin, satu orang mukmin. Kalau diinginkan makna dua, maka tinggal ditambahkan alif dan nun. Mukmin jadi apa? Mukminani. Atau ditambahkannya dan nun, mukminaini, sama. Cuma kalau mukminani marfu', kalau mukminaini yang mansub dan majrurnya. Ya, yang muannatsnya mu'minatun, jadi mu'minatani, atau dengan ya dan nun mu'minataini. Ya, sekarang coba musanakan nih, masjidun apa? Masjidani atau masjidaini? Qalamun. Qalamani. Ya, qalamaini. Ustadzun. Ustadzani dan ustadzaini. Ya. Kemudian sayyaratun. Sayyaratani atau sayyarataini. Ya. Aisyatu. Aisyatani atau aisyataini. Ya gitu. Mudah kan? Ya. Itu nunnya. Nunnya yang ada pada musanna mu'minani, mu'minai, mu'minaini, mu'minatani, mu'minataini. Nunnya itu pengganti, pengganti dari tanwin yang ada pada bentuk mufradnya. Kan mu'minun ada tanwinnya ya? Mu'minun ada tanwinnya kan? Ah, ketika dimusanakan hilang tanwinnya, digantikan dengan apa? Dengan nun. Ya, jadi nunnya itu iwadun ani tanwin fi mufradi. Nun yang ada pada musanna itu pengganti dari tanwin yang ada pada bentuk mufradnya. Mu'minun ada tanwinnya ketika mufrad. Dimusanakan hilang tanwinnya ya kan? Mu'minani digantikan oleh apa? Nun. Karena memang antara tanwin dengan nun itu sangat dekat. Ya. Makhrajnya sama, tempat keluarnya. Ya. Banyak kesamaannya. Kemudian yang kedua, wa jam'in, macam isim yang ketiga adalah isim yang jamak. Wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini. Jamak adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar atau lebih dari dua muannas. Iya. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan jamak itu ada tiga macam. Yang pertama jam'u muzakkarin salimun. Iya. Jamak muzakkar yang salim. Iya. Apa itu jamak muzakkar salim? Wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Ini definisi yang sederhana dari jamak muzakkar salim, yaitu apa yang menunjukkan kepada aktsara min itsnain, apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muzakkar. Ma dalla ala aktsara min itsnain, apa yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar, khusus muzakkar. Bi ziyadati wawin, dengan tambahan wawu, wa nunin dan nun. Muslim, muslimun, muslimuna. Aw ya'in wa nun, atau dengan tambahan ya dan nun. Muslimina. Ala mufradih, ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Ya, zaidun jadi apa? Zaiduna, nun, nunnya di fathah ya. Atau zaidina. Eh, bedanya apa dengan zaidaini? Zaidin dengan zaidani, zaidina dengan zaidaini, bedanya apa? Lihat, zaidina dengan zaidaini. Kalau zaidaini musanna. Kalau zaidina jamak. Sama-sama akhirnya ya dan nun. Terus bagaimana cara kita bisa membedakan ini musanna, ini jamak? Kalau musanna sebelum ya-nya di fathah. Iya kan? Dan setelah ya-nya di kasrah. Zaidaini. Iya kan? Zaidaini. Layaknya di fathah, bedakan itu ya. Kita ulangi, jamak muzakkar salim adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muzakkar dengan penambahan wawu dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya. Contoh mukmin, mukminuna atau mukminina, silakan nanti akan di bahas kapan mukminuna, kapan digunakan mukminina. Shadiqun, shadiqina. Ya, jam'u mudzakkar salim, kenapa disebut dengan salim? Jam'u mudzakkar disebut mudzakkar karena memang untuk mudzakkar. Tidak diperuntukkan untuk muannats. Dikatakan salim ada sebabnya. Kenapa jamak ini disebut dengan salim? Karena bentuk mufradnya ketika dijamakan itu selamat, tidak mengalami perubahan. Muslim, muslimuna, mim, sin, lam, mim, gak hilang. Nah, itu dikatakan salim karena bentuk mufradnya ketika dijamakan gak rusak. Muslim, muslimuna, zaidun, az-zaiduna. Iya kan? Faham ini? Kenapa disebut muzakkar? Karena diperuntukkan khusus untuk muzakkar yang berakal. Yang berakal khusus ya, muzakkar yang berakal. Salim, kenapa disebut salim? Karena bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan, tidak pecah. Nah, apa saja isim yang bisa dijamakan dengan jamak muzakkar salim? Ada dua. Isim yang bisa dijamakan dengan jamak muzakkar salim ada dua. Yang pertama, ya mudahnya saja, singkatnya saja, nama orang laki-laki. Yang roji, yang sahih, semuanya bisa. Nama orang laki-laki bisa dijamakan dengan jamak muzakkar salim. Zaidun, az-zaiduna. Muhammadun, al-muhammaduna. Dikasih al kalau dijamakan dan dimuannaskan. Amrun, al-amruna. Umar, al-umaruna. Bahkan yang akhirnya tak sekalipun yang sahih itu bisa dijamakan dengan jamak muzakkar salim. Hamzah, al-hamzun. Boleh, kata Syekh Utsaimin, itu pendapat orang Kufah. Sebagian menyatakan enggak boleh kayak orang-orang Basrah, harus dengan muannats salim di hamzat. Tapi bibi boleh, sahih boleh. Hai. Jadi yang bisa dijamakan dengan jamak ini setiap apa? Nama laki-laki yang berakal. Iya. Kedua, sifat laki-laki yang berakal. Sifatnya seperti mukmin kan sifat orang beriman, mukminuna. Muslim, muslimuna. Jalis, orang yang duduk apa? Jalisuna. Qaim, qaimun. Iya. Sekarang al-musalli, orang salat apa? Al-musalluna. Ya. Hai itu. Sifat-sifat isim fa'il, sifat-sifat yang berakal. Isim fa'il seperti jalis, jalisun. Atau isim maf'ul ya, madrub, orang dipukul, madrubun. Pokoknya sifat-sifat untuk laki-laki yang berakal itu bisa dijamakkan dengan jamak ini. Sifat-sifat itu tadi isim fa'il. Iya. Mukhlis, mukhlisun. Atau isim maf'ul. Iya, seperti apa contohnya? Yang isim maf'ul. Ya. Apa contoh isim maf'ul? Selain tadi madrub kan, madrubun, orang dipukul. Apa lagi? Apa? Mansur, bukan Pak Mansur ya, mansur yang ditolong. Mansurun. Ya. Maghlub yang terkalah, yang dikalah, maghlubun ya. Ah itu. Ini jamak muzakkar salim. Kalau ringkasnya di sini, ya apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muzakkar dengan tambahan apa? Wawu dan nun dan ya dan nun. Ya di sini contohnya hanya untuk sifat ya, mukminun, shodiqun. Bagus kalau seandainya dicontohkan untuk namanya juga, Zaid, Zaidun, Az-Zaidun itu. Macam jamak yang kedua adalah jam'ul jam'u muannatsin salimun. Jamak muannats salim disebut muannats ya karena umumnya seringnya jamak ini untuk muannats seringnya. Kalau tadi muzakkar semuanya muzakkar. Kalau muannats ini jamak muannats salim enggak mesti semuanya muannats. Tapi umumnya kebanyakan contoh-contohnya muannats. Salim ini yani kebanyakan contoh-contohnya bentuk mufradnya enggak rusak. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini 'ala mufradih. Jamak muannatsin salim adalah apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. yang ditambahkan ala mufradih di atas bentuk mufradnya. Contoh mu'minun. Jadi apa? Mu'minatun. Ya. Shadiqah, seorang wanita yang jujur. Shadiqatun. Ya. Nah, itu apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan yang ditambahkan dari bentuk apa? Mufradnya. Contoh ini mukmin ya mu'anaf mukminah. Ya. Salim, lihat bentuk mufradnya, selamatkan mukminah. Mukminatun. Ya. Umumnya demikian, umumnya demikian. Meskipun ada yang keluar dari keumumannya. Jadi ya, sebagian ahli nahu ada yang menamainya dengan nama majumi'a bi alifin wa ta gitu. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta. Yang masyhur, yang kita kenal, yang sering kita gunakan jamak mu'anath salim ya. Sebenarnya ada nama yang lebih mencakup. Ya, yaitu majumi'a bi alifin wa ta'in. Apa yang ditambahkan dengan alif dan ta itu mencakup. Ya. Karena kadang yang muzakkar pun dijamakkan dengan jamak ini. Duraihim, dirham, duraihimat. Ya kan? Istobl, istobl itu kandang, istoblat. Ya. Kadang bentuk muannats, bentuk mufradnya rusak. Kadang itu. Ya. Tamrun, tamarat. Lihat tamr mimnya di fathah. Tamarat. Tamrun, tamarat. Sajdu, sajdatun, sajadat. Ya. Jadi dikatakan di sini jamak muannatsi salim dengan melihat keumuman contoh-contohnya. Keumuman contoh-contohnya itu dari muannats. Keumuman contoh-contohnya bentuk mufradnya selamat. Meskipun di sana ada yang tidak seperti itu. Kadang jamak muannatsi salim mufradnya muzakkar. Seperti istoblun, istoblun kandang. Kadang bentuk mufradnya berubah. Ya. Ya apa udah. Yang ada di sini aja dulu ya. Kemudian macam jamak yang ketiga. Jam'u wa jam'u taksirin, jamak taksir. Taksir itu masdar kasara yukassiru taksiran, pecah. Jamak yang dipecah gitu. Jamak yang pecah. Wa huwa madalla ala aktsara min itsnaini aw itsnatain. Jamak taksir adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muzakkar atau dua muannas. Jadi jamak taksir bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Ya. Ma taghayyurin fi sighati mufradih. Diiringi dengan perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya pecah, sudah berubah. Makanya disebut dengan jamak taksir. Contoh rijalun. Mufradnya apa rijalun? Rajulun. Rajulun. Dijamakkan jadi rijalun. Pecah kan bentuk mufradnya kan? Ya makanya dikatakan taksir. Awraqun. Jamak tadi apa? Waraqun, daun atau kertas. Awraq, pecah bentuk mufradnya. Ya. Kutubun. Jamak tadi apa? Kitabun, pecah. Kalau al-hunudun, al-hunudu, jamak tadi apa? Hindun, itu yang mu'anaf. Di sini kan enggak dicontohkan yang mu'anaf ya, mutakar semua. Hunudun, jadi hindun. Pecah, jamak taksir. Ya, ya, siapa di sini? Ada yang mau ditanyakan, Fadol? Ya, kalau ada yang masih belum jelas atau kurang jelas, tanyakan. Pembagian isim dengan melihat tunggal, musanna dan jamaknya. Nih, jamak taksir adalah apa yang menunjukkan lebih dari dua minitsnain, dua mudzakkar, atau menunjukkan lebih dari dua itsnatain muannats. Kalau yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar tadi rijalun dan rajulun. Kalau yang menunjukkan lebih dari dua muannats tadi Zainab, Zayanibu, Hindun, Al-Hunudu, kan pecah, hunud, hindun, hunud, pecah kan bentuknya kan. Kalau yang mudzakkar salim kan bentuk mufradnya selamat, mukmin, mukminun, enggak rusak. Jamak muannats salim juga demikian umumnya, mukminatun, mukminatun, enggak berubah mim, ya hamzah dan mimnya. Paham ini? Enggak ada yang lain? Barangkali mau tanya kan? Tamrin latihan istakhrijil jam'a wa dzkur naw'a naw'ahu wa mufradahu. Keluarkanlah jamak dan sebutkan macamnya, macam jamaknya, jamak apa? Wa mufradah dan sebutkan bentuk mufradnya apa? Ya, dalam ayat sini dikatakan disebutkan fi qouli ta'ala innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Coba mana bentuk jamak yang pertama? As-sadaqat. As-sadaqatu. Jamak tadi apa? Jamak tadi apa? Jamak. Ya. Jamaknya muannats salim ya. Mufradnya apa? Shadaqatun. Shadaqatun, shadaqatun dimakrifahkan di sini as-shadaqat. Untuk menunjukkan yang dimaksud adalah zakat ya. Ya, shadaqatun, shadaqatun. Mana lagi? Lil fuqara, al-fuqara. Jamak tadi apa? Jamak taksir dulu, macam yang taksir. Mufradnya apa? Faqirun. Faqirun, fuqara. Ya. Fa'il, fu'ala ya. Kayak bakhil, bukhala. Karim, mulia, kuroma. Wal masakini jamak taksir. Apa mufradnya masakin? Miskin. Mulia apa lagi? Al-amilina jamak apa? Muzakkaris salim. Mufradnya? Al-amil. Amil. Amil, amilin, ya kan? Amil, pegawai, petugas zakat. Masih ada lagi enggak? Qulubuhum. Qulubuhum. Jamak tadi apa? Qalbun. Apa lagi? Jamaknya jamak taksir. Qalbun, qulubun. Apa lagi? Riqab. Apa mufradnya? Raqabah. Ya, raqabah budak ya. Wal gharimin mudzakkar salim ya. Gharimin apa maknanya? Orang yang terlilit hutang ya. Ya. Insyaallah jelas ya. Kemudian babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab berikutnya adalah bab tentang mengenali tanda-tanda dari i'rab. Ya. Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi i'rab, juga pembagian i'rab yang empat tadi ya, isi mengambil tiga darinya, fi'il mudhari mengambil tiga darinya, maka disempurnakan dengan pembahasan tentang mengenali tanda-tanda i'rab. Selama ini yang antum kenali dari tanda i'rab ya, kalau rafa tandanya apa? Dhammah. Nasab fathah. Kalau jar kasra. Kalau kha, kalau jazm sukun ya. Di sini akan diperluas. Qala al-musannifu rahimahullah babu ma'rifati alamatil i'rab lirafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Bab mengenali tanda-tanda i'rab. Alamat jamak apa? Jamak apa? Muannats salim dari alamatun alamati. Bab mengenali tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa. Ya. I'rab kan macamnya ada berapa? Empat kan? Ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wal jazmu. Untuk rafa, maka rafa ini arba'u alamatin, memiliki empat tanda. Tanda yang pertama adalah ad-dhammah. Ini tanda asal, tanda pokok dari rafa. Oleh karenanya didahulukan penyebutannya. Adapun setelahnya ini tanda-tanda cabang, tanda-tanda wakil bagi dhammah. Rajanya dhammah, rajanya rafa ini. Wal wawu, kemudian wawu. Wal alifu alif, wan nun nun. Ya. Nah, setelah ini akan disebutkan tempat dari masing-masing tanda-tanda rafa ini. Dhammah tempatnya di mana? Wawu di mana? Alif di mana? Nun di mana? Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah, maka dhammah menjadi tanda bagi rafa' di empat tempat. Mawadhi'a. Mawadhi' jamak taksir dari mawdi', ya. Adapun dhammah, maka dhammah menjadi tanda bagi rafa' di empat tempat. Ini yang hafal, ya. Sangat membantu kalau antum hafal. Membantu pemahaman. Fil ismil mufrad, yang pertama pada isim yang mufrad, sudah lewat isim mufrad. Ya. Kata tunggal, wa jam'i taksir, juga pada jamak taksir, sudah lewat jamak taksir. Wa jam'il muannats salim, dan juga pada jamak muannats salim, sudah lewat. Wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, kemudian tempat yang terakhir dari dhammah sebagai tanda bagi rafa' adalah pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Ya. Jadi dhammah menjadi tanda bagi rafa' di berapa tempat? Ya, di empat tempat. Yang pertama, ya, al-ismul mufrad. Yang kedua, jamu taksir. Yang ketiga, jamul manatsi salim. Yang ketiga, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Disempurnakan pada fi'il mudhari', khususnya fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Ya. Nanti akan ada penjelasannya. Wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini, maka wawu menjadi tanda bagi rafa' di dua tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkari salim, pada jamak mudzakkari salim, sudah lewat. Ya, al-muslimun, al-mu'minun. Ya, wawu menjadi tanda bagi rafa' di dua tempat. Pada yang pertama jamak mudzakkari salim. Yang kedua fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang lima. Tinggal dihafal. Yaitu isim-isimnya adalah abuka, akhuka, ya, misalnya hamuki. Ya, boleh juga di sini hamuka. Wafuka, wadhu malin. Abuka, bapakmu. Akhuka, saudaramu. Hamuk, ini biasanya dikasrah hamuki. Ya, ini kerabat suamimu. Arah pembicaraannya kepada wanita. Hamuki, karena ham itu kerabat suami, sehingga arah pembicaraannya kepada istri tentunya. Hamu ki gitu. Wafuka, mulutmu, zumalin, orang yang punya harta, orang kaya. Nah, itu isim-isim yang lima. Ya, nanti dhamirnya boleh diganti abuka, abukuma, abukum, abuki. Diganti isim dhahir juga boleh, Abu Zaidin, Abu Muhammadin, enggak mesti kaf. Ini sekedar meringkas, sekedar memudahkan untuk kita menghafalnya. Ya, wa ammal alif, di sini disebutkan globalnya dulu ya, nanti rinciannya barangkali ya. Wa ammal alif, adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Ya, ini matannya. Kayak matannya. Hah? Ya. Wa ammal alif, adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i, maka alif menjadi tanda bagi rafa' fi tasniyatil asma'i khassah. Alif ini menjadi tanda bagi rafa', ya, hanya pada isim musanna. Ya. Alif menjadi tanda bagi rafa' pada tasniyatil asma', isim-isim musanna khusus, secara khusus. Wa amman nun, adapun nun, fatakunu alamatan lirafi', maka nun menjadi tanda bagi rafa' fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun, maka nun menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari', khususnya apabila bergandengan dengan fi'il mudhari' ini dhamir musanna, kata ganti untuk dua orang, au dhamir jam'in, kata ganti untuk jamak, au dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Ini nanti rinciannya, ini masih matang seperti ini. Walin nasbi khamsu alamatin, bagi nasab ada 5 tanda. Wah, disebutkan semua ini. Ya, enggak apa-apa. Matanya dulu ya. Fathah menjadi tanda lin nasbi bagi nasab fi thalathati mawadhi'a, di 3 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksir, jama' taksir, wal fi'il al mudhari', dan pada fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun, apabila dimasuki oleh penasab, walam yattasil bi akhir syai, dan akhirnya fi'il mudhari' tersebut tidak bergandengan dengan sesuatu apapun. Wa ammal alif, adabul alif, fatakunu 'alamatan lin nasbi, maka alif menjadi tanda bagi nasab fil asma'il khamsa, pada isim-isim yang 5. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma syabaha dzalik. Ya, ini di enggak di satu-satu kan ya. Masih matan ini, ya. Belum masuk ke syarah penjelasannya. Wa ammal kasrah, adapun kasrah, fatakunu 'alamatan lin nasbi, maka kasrah menjadi tanda bagi nasab fi jam'il muannats salim, pada jamak muannats salim. Wa ammal ya, fatakunu 'alamatan lin nasbi fi tasniyatil wa jam'i. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi nasab fi tasniyati wal jam'i, pada musanna dan jamak. Wa amma hadzun nun, adapun pembuangan nun, fayakunu 'alamatan lin nasbi, maka dia menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsah, pada fil yang 5, allati raf'uha bi tsabatin nun, yang rafa'nya dengan menetapkan nun. Walil khafdhi thalathu 'alamatin. Ya. Adalah kita masuk ke syarahnya dulu, ya. Panjangan matanya disebutkan semua. Ya. Masuk asy-syarh aja. Ya, antum belum tergambar itu. Asy-syarh, ya. Syarah ya. Taqaddama anna aqsama al-i'rabi arba'atun. Telah lewat bahwasanya macam-macam i'rab ada berapa? 4. Wahia, yaitu yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-khafdu, dan yang keempat al-jazmu. Ya. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-arba'ati mawadhi'u takhtassu bih. Setiap satu dari 4 tanda ini, setiap satu dari 4 macam i'rab ini, kita ulangi. Setiap satu dari 4 macam i'rab ini mawadhi'u takhtassu biha, ada tempat-tempatnya yang khusus. Kita ulangi. Macam-macam i'rab ada berapa? 4. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-khafdu atau al-jarru, dan yang keempat al-jazmu. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-arba'ah, setiap satu dari 4 macam i'rab ini mawadhi'u, ada tempat-tempatnya yang takhtassu bi, yang ia dikhususkan padanya. Ya. Wa alamatun tadullu alaihi, dan masing-masingnya ada tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Jadi rafa ada tempatnya dan ada tanda-tandanya sendiri. Nasab ada tempat-tempatnya dan ada tanda-tandanya sendiri. Demikian pula al-khafd, demikian pula al-jazm. Ya. Nah, falir raf'i arba'u alamatin, maka bagi rafa ada 4 tanda. Wahia, yang pertama ad-dhammatu, dhammah, ini tanda asal. Wal wawu, kemudian wawu, kemudian al-alif, alif dan nun. Ini 3. Ini adalah 3 tanda yang merupakan cabangnya dhammah. Ad-dhammah, sekarang dhammah dulu. Iya. Wa takunu ad-dhammatu wa takunu 'alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'a, wahia. Dhammah ini menjadi tanda bagi rafa' di 4 tempat, yaitu yang pertama pada al-ismul mufrad. Isim mufrad. Jadi kalau ada isim mufrad marfu', mesti tanda rafa'nya apa? Dhammah gitu. Contoh, ja'at talibu, datang siswa itu. I'rabnya lihat fat talibu, maka talib fa'ilun, fa'il. Ja'a kan fi'ilnya, maka talib fa'ilnya. Ya, lihat cara mengi'rab fa'il. Yang namanya fa'il marfu'. Marfu' itu dirafa'kan. Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya adalah ad-dhammah, dhammah. Iya. Ini ringkas saja. Kemudian dhammah juga menjadi tanda bagi rafa, selain pada isim mufrad juga pada jam'u taksir. Sudah lewat definisi jamak taksir. Apa yang menunjukkan lebih dari 2 yang muzakarnya atau muannatsnya, disertai dengan adanya perubahan bentuk mufradnya. Contoh, ja'atullabu. Ja'atullabu. Tullab bentuk jamak dari talib. Fattullabu, maka tullabu adalah fa'ilun, fa'il dari ja'a. Yang namanya fa'il marfu', wa alamatu rafi' apa? Dhammah juga. Ja'a talibu, ja'a tullabu. Wa jam'ul muannats salim, kemudian ketiga jamak muannats salim, yakni dhammah menjadi tanda bagi rafa' pada jamak muannats salim. Sudah lewat. Iya. Contoh ja'atit talibatu. Ja'atit talibatu. Tadinya mah ja'at at-talibatu. Karena di situ ada dua sukun, sukun yang ada pada ta, sukun yang ada pada apa? Lam, itu kan al-talibatu tadinya. Di situ kan bertemu dengan huruf syamsiyah, jadi dilebur lamnya ke ta, at-ta, ya kan? Al-talibatu tadi. Lamnya dilebur dengan ta karena ta huruf syamsiyah. Berarti ada pertemuan dua sukun kan? Iya, maka ini menyulitkan bacaan, maka dimudahkan dengan dikasrah ta-nya, ta-ta'nitsnya dikasrah. Ja'atit talibatu. Asy-syahid di sini at-talibat. At-talibatu jamak muannats salim. Dia fa'il marfu. Iya. Apa yang merafa'kan at-talibat? Amilnya mana? Ja'a. At-talibu marfu, amilnya mana? Ja'a. Ja'at tullabu, yang merafa'kan tullabu apa? Ja'a juga. Iya. Maka at-talibatu fa'il marfu, alamatu raf'i, dan rafa'nya adalah ad-dhammah, dhammah. Ya. Mudah ya. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Kalau marfu mesti tanda rafa'nya apa? Dhammah. Meskipun dhammahnya ya terkadang muqaddarah, seringnya dhahirah. Dhammahnya kadang disembunyikan. Iya kan, diniatkan adanya. Seperti kalau at-thalib diganti dengan apa? Musa. Ja'a Musa. Dhammahnya mana? Muqaddarah. Ja'a al-qadhi. Al-qadhi mufrad ya. Marfu fa'il juga. Tanda rafa'nya dhamma juga, cuma dhammanya apa? Muqaddarah. Ingat pada isim-isim maksur, isim-isim yang akhirnya alif lazimah atau isim manqus, isim-isim yang akhirnya ya yang sebelumnya kasrah, dhamma itu ditakdirkan. Iya. Kemudian wal fi'lul mudhari'u al mujarradu 'anil nasibi wal jazimi wa lam yattasil bihi syai'un. Tempat yang keempat dari dhammah sebagai tanda bagi apa? Rafa'. Iya. Wal fi'lul mudhari'ul mujarradu 'anil nasibi wal jazimi. Tempat yang keempat adalah pada fi'il mudhari' al-mujarradu, yang dikosongkan dari penasob dan penjazem. Jadi fi'il mudhari' ya, apabila dia kosong dari penasob dan penjazem, hukum asalnya rafa', marfu' dirafa'kan. Ya. Wa lam yattasil bihi syai', syaratnya selain tadi fi'il mudhari'nya enggak kemasukan penasob seperti an, lan, enggak kemasukan penjazam seperti lam. Syaratnya yang kedua, walam yattasil bi syai', akhir fi'il mudhari'nya tidak bergandengan dengan apapun. Contoh at-thalibu yaktubu, siswa itu sedang menulis. Yaktubu di sini contoh dari fi'il mudhari' yang marfu. Tanda rafa'nya apa? Yaktubu dhammah. Kenapa dirafa'kan yaktubu? Karena sebelumnya tidak ada penasob. Iya kan? Enggak ada lan. Kalau ada lan jadi lan yaktuba. Enggak ada penjazam seperti lam. Kalau ada lamnya jadi majzum, lam yaktub. Kemudian kenapa di sini rafa'nya dengan dhammah? Karena akhirnya tidak bergandengan dengan apapun. Iya. Nanti apapun itu apa sih? Iya. Nanti aja, ya. Fa yaktubu, maka yaktubu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Marfu'un, marfu'. Iya. Kenapa tadi marfu fi'il mudhari' yaktubu? Ya, karena kosong dari penasab dan penjazam. Harus tahu marfu, kenapa marfu? Mansub, kenapa mansub? Majrur, kenapa majrur? Mana amilnya? Iya, dibiasakan. Wa alamatu rafi' ad-dhammah, tanda rafa'nya yaktubu adalah dhammah. Dhammahnya dhahirah atau muqaddarah? Iya, dhahirah. Kalau kita ganti at-thalibu yamshi, dhammahnya apa? Muqaddar. Ya. Ah, itu. Paham ini? Jadi rafa punya berapa tanda? Empat tanda. Tanda yang pertama dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi rafa di mana saja? Isim mufrad, jamak taksir, fi amalati salim fil mudhari', yang tidak ber, yang kosong dari penasab dan penjazam dan akhirnya tidak bergandengan dengan apapun. Anda bisa bikin contoh, silakan. Isim mufrad, siapa yang bisa? Contohkan isim mufrad yang marfu. Yang marfu itu bisa sebagai fa'il, sebagai ja'at talib, bisa sebagai mubtada Muhammadun, atau khobar alimun. Ya, nanti akan ada tempat-tempat ya kapan isim itu dirafakan. Ada yang mau bikin contoh, silakan. Isim mufrad yang marfu, siapa yang bisa? Tanda rafanya dhammah, silakan dhahir atau muqaddar. Qoma Zaidun. Zaidun itu isim mufrad. Ya, fa'il marfu, tanda rafanya dhammah. Ya. Enggak perlu dikasih tambahan li'annahu mufrad. Tanda rafanya adalah dhammah karena dia mufrad, enggak perlu. Kenapa? Karena dhammah itu tanda asli. Enggak perlu dijelaskan li'annahu mufrad, enggak perlu. Ya, kemudian jamak taksir, silakan. Ada yang mau nyontohkan? Contohkan jamak taksir yang mufrad. Hah. Banyak jamak taksir yang mufrad. Jamak taksir mufrad. Jamak taksir yang marfu'. Hah. Contoh taksir. Ja'a. Ya, itu bukan jamak taksir itu. Apa? Apa maksudnya? Salah susunannya. Apa? Iya, at-tujaru berarti. Iya, dijamakan lagi at-tujaru aghniya'u. Para pedagang itu adalah orang-orang kaya. Ada dua at-tujar. Ini mubtada marfu juga dalam jamak dari tajir. Aghniya'u sama juga jamak taksir. Khobar dia marfu. Agniya jamak dari ghaniyun. Ya, gitu. Kemudian jamak mudhari salim, siapa yang mau coba? Contoh jamak mudhari salim yang marfu. Gampang kok. Bikin soal kok, bikin contoh jangan ya. Hadza madrasah, itu biasanya pakai madaris. Hadhihi madarisu. Ya. Bunyal ya. Ya. Bunyal madarisu atau bunyat al madarisu, karena di jamak taksir boleh muannats ya, boleh mudzakkar, bunyat boleh. Ya. Ya. Jamak mudzakkar salimnya apa contohnya? Ya, ja'at Fatimatu. Ja'at al Fatimatu si al untuk menunjukkan ma'rifahnya. Ya. Kemudian contohkan fi'il mudhari' yang marfu dengan dhammah. Nah, tadi kan contohnya di situ mudah sekali. Iya, at-thalib yaktubu. Apa lagi? Saya keluar. Saya keluar, sarannya apa? Anak akhruju. Itu sudah itu. Akhruju contoh fi'il mudhari' yang marfu. Anta takhruju. Gitu kan ya. Padahal mudah ya. Antumnya mungkin pengen bikin soalnya yang baru yang belum pernah dibikin sama yang lain jadi gak keluar-keluar. Iya. Nah, paham ini ya. Jadi ya, dhammah menjadi tanda bagi rafa di berapa tempat? 4 tempat. Itu pegang itu. Dhammahnya bisa dhahirah, bisa muqaddarah. Gitu. Jangan terpaku dengan dhammah yang apa dhahirah saja. Sudah kita lewatkan dhamma kadang muqaddar kadang dhahirah. Al-wawu, sekarang kita masuk ke penjelasan tanda yang kedua dari apa? Rafa. Tanda cabang. Itu wawu wa takunu alamatan lirafi fi mawdhi'aini. Wawu ini menjadi tanda bagi rafa di dua tempat. Mawdhi'ain ini apa bentukan mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Mufradnya apa? Mawdhi'. Dari wadu'a, dia isim makan. Isim makan, wadu'a yadu'u. Isim makannya mawdi'. Ini yang fasihnya, yang kiasnya mawdu'a, cuma jarang dipakai itu. Jadi wawu menjadi tanda bagi rafa di mana? Di berapa tempat? Tuh, cuma 4, gak sampai 4.000. Gampang kan, cuma 4-4-nya. Ya. Jadi kalau 2 saja lupa, ya. Berarti kurang sungguh-sungguh saja sebenarnya sih. Kalau sungguh-sungguh, insya Allah mudah. Cuma 2-3 tandanya enggak ada, sampai 10 bisa baca kitab nanti, insya Allah. Ya. Kalau tandanya rofa 100, tandanya nasob 59, ya mungkin untuk ini 2-3-4-5 saja. Ya. Ya. Kalau ilmu kepengen nawar sedikit-sedikit, tapi kalau keuntungan kepengennya sebanyak-banyaknya. Iya itu, padahal ini juga keuntungan sebenarnya. Iya. Wawu menjadi tanda bagi rofa di dua tempat. Tempat yang pertama, fi jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkaris salim. Sudah lewat, apa definisinya? Apa yang menunjukkan pada lebih dari dua mudzakkar dengan tambahan wawu dan nun, atau ya dan nun. Contoh, ja'al mujtahiduna. Ya, telah datang para mujtahid itu, orang-orang yang mujtahid bersungguh-sungguh itu. Al-mujtahidun mufradnya apa? Ya, al-mujtahidu tanpa wawu dan nun. Ya. Al-mujtahidun i'rabnya, lihat ini sederhana, tapi sederhana juga kalau enggak dihafalkan, enggak dibiasakan, ya susah. Fa'ilun. Kenapa dikatakan fa'il? Ya, karena dia datangnya setelah fi'il, ja'a, yang dia mabni lil fa'il. Fa'il marfu, yang namanya fa'il apa? Marfu. Wa alamatu rafi, cuma tanda rafanya apa? Wawu. Itu. Pada at-thalibu, at-thullabu, at-thalibatu tanda rafanya dhammah. Adapun pada al-mujtahidun, karena dia jamak mudzakkar salim, maka tanda rafanya wawu. Ya. Paham ini ringkas sekali. Ya. Kalau mau dilengkapi niabatan anil dhammah, wawu ini sebagai wakil pengganti dari dhammah gitu. Ya, annahu jamul mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Kalau antum sampai di sini aja enggak apa-apa, wala matrafi al-wawu. Ya. Kalau mau dilanjutkan, wawu ini niabatan anil dhammah, sebagai wakilnya dhammah gitu. Wa fil asmaul khamsah, wawu juga menjadi tanda bagi rafa pada isim-isim yang lima. Contoh, ja'a abuka, telah datang bapakmu. Fa'abuka, maka abuka fa'il. Marfu, wa'alamatu rafi apa? Al-wawu juga, wawu. Kalau mau dilanjutkan silakan, niabatan anid dhammah. Wawu itu pengganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu minal asmail khomsah. Karena abu termasuk salah satu dari isim yang lima. Ya. Nanti abunya mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Ham ini jadi wawu menjadi tanda bagi rafa di mana? Dua tempat. Yang pertama pada? Ya, yang kedua pada? Contohkan jamak mudzakkar salim yang lainnya, yang marfu. Silakan. Ja'al muslimuna. Ya, fi'ilnya banyak pada ja'a, kharaja, akala. Iya. Masya, banyak fi'ilnya itu. Ah, fadhal, ada yang mau nyebutkan? Ja'al muhajiruna. Ja'al muhajiruna. Iya. Yang lain? Ah, contohkan lagi, siapa yang mau nyoba? Atau yang kedua, asmaul khamsah yang marfu. Contohkan. Nih, telah tidur orang yang banyak hartanya itu. Apa? Tidur. Nama orang yang banyak harta itu. Nama dzu malin. Ya. Orang yang banyak hartanya itu telah tidur. Ya, itu dzu malin, nanti fa'il ya. Marfu juga, tanda rafanya apa? Wawu. Wawu ini niabatan anil dhammah, menggantikan dhammah. Ya, li'annahu minal asmil khamsah, karena dia abu, apa, du termasuk isim-isim yang lima. Ini sederhana kok. Ya, kemudian yang berikutnya, dhammah wawu alif, sekarang al-alif. Wal-alif watakunu alamatan lirraf'i fil al-mufil musanna. Alif ini menjadi tanda bagi rafa pada musanna. Apa musanna itu? Ya, apa dua itu? Apa yang menunjukkan kepada dua, untuk yang muzakarnya ataupun yang muannasnya dengan tambahan apa? Alif dan nun, atau ya dan nun. Sebelum ya-nya di fathah, setelah ya-nya di kasrah, untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Contoh ja'at talibani, telah datang dua siswa itu. At-talibani mufradnya apa? Kalau mufrad jadi apa? Ja'a at-talibu. Musanna jadinya at-talibani. Iya itu. Fat-talibani maka at-talibani fa'il marfu' wa alamatu rafi' al-alif. Kenapa? Li'anna musannan gitu. Jadi at-taliban fa'il dari ja'a. Yang namanya fa'il marfu'. Apa tanda rafanya? Alif. Iya. Kenapa alif? Karena dia musanna gitu. Kalau mau dirinci lagi, niabatan anil dhammah. Alif ini sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musanna gitu, karena dia musanna. Kalau sebatas ini juga lumayan. Kemudian an-nun. Ya, terakhir ini, ya an-nun, ya. Nun. Wa takunu 'alamatan lirafi fil af'al al-khamsah. Nun ini menjadi tanda bagi rafa pada fiil-fiil yang lima. Ini harus dihafal ya, harus dihafal. Apa itu afalu khamsah? Afalu khamsah itu apa? Wahya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi. Jadi yang namanya afalu khamsah adalah setiap fiil mudhari' yang bergandengan akhirnya dengan yang pertama, dengan aliful itsnain. Aliful itsnain itu alif yang merupakan kata ganti untuk dua orang. Contoh at-talibani yaktubani, dua siswa itu sedang menulis. Kalau mufrad at-talibu yaktubu, ya kan? Kalau dua orang siswa maka ditambahkan alif dan nun. At-talibani yaktubani. Sekarang kalau ini al-ustadu yaqra'u, kalau al-ustadhani yaqra'ani. Ya. Al-waladu yanamu, kalau al-waladani yanamani. Itu dia. Ya. Al-akhu ya yazuru, saudara itu yazuru berkunjung. Kalau al-akhawani yazurani. Ya. Kalau ar-rajulu yamshi, kalau ar-rajulani yamshiyani. Itu tambahin alif dan nun. Gitu ya. Jadi alifnya itu dhamir dia, kata ganti. At-talibani yaktubani. Ya, yaktubani. Alifnya itu fa'il dia. Alif ini dhamir dia, dhamir mutasil. Pada mahalnya rafa', fa'ilnya yaktub. Adapun nunnya itu tanda rafa'nya. Iya. Fayaktubani, lihat cara mi'rabnya. Fi'lun mudhari'. Iya. Marfu', kenapa marfu'? Yaktubani, ya karena sebelumnya enggak ada penasob, enggak ada penjazam. Wa 'alamatu rafi', hanya saja tanda rafa'nya yaktubani adalah apa? Nun. Nun. Terus alifnya itu apa? Alifnya ini aliful itsnain. Dhamir dia, kata ganti untuk dua orang. Kalau mau di'rab kayak gini nih. Ya yaktubani fi'lun mudhari'un marfu' 'alamatu rafi' apa? Nun. Kalau mau dilanjutkan boleh. Niabatan nun ini sebagai ganti anil dhammah. Li'annahu min al-af'alil khamsah. Alifnya itu aliful itsnain. Iya. Kalau mau dilengkapi ya bisa dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kalau enggak, aliful itsnain itu mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Fa'ilnya itu. Iya. Jadi at-taliban yaktubani fa'ilnya bukan at-taliban, tapi alif yang karena yang namanya fa'il, yang namanya fa'il harus datangnya setelah fi'il. Kalau misalkan Zaidun yadhhabu. Zaidun yadhhabu. Ya, Zaidun di sini bukan fa'ilnya, bukan fa'ilnya yadhhabu. Zaidun yadhhabu. Zaidun bukan fa'il, ya mubtada. Fa'ilnya yadhhabu adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa pada yadhhabu itu. Ya itu ya. Atau afalul khamsah juga setiap fi'il mudhari yang bergandengan akhirnya dengan wawu jama'ah. Wawul jama'ah, wawu kata ganti untuk beberapa orang laki-laki, tiga orang atau lebih. Lihat at-tullabu yaktubuna, para siswa itu sedang menulis. Ya. Kalau at-talibu yak apa? At-talibu mufrad yak tubu. Kalau musanna at-talibani yak tubani. Kalau jamak at-tullabu yak tubuna. Ya. Karena jamak orangnya yang menulisnya tulab, maka kata gantinya wawu. Cara mengi'rabnya di sini dikatakan fayaktubuna fi'lun mudhari' fil mudhari marfu wa alamat rafi nun. Itu aja. Nanti wawunya ini dhamir dia. Mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Karena dhamir-dhamir kan sudah kita lewatkan mabni semua. Jadi i'rabnya dikatakan fi mahalli rafin fa'il, bukan marfu gitu. Bukan. Ya. Kemudian satu lagi. Kullu fi'lin mudhari ittasala bihi ya'ul mukhatabah. Setiap fi'il mudhari yang bergandengan akhirnya dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah adalah dhamir, ya'nya dhamir untuk kata ganti seorang perempuan yang diajak bicara. Anti taktubina. Kalau anta apa? Taktubu ya kan? Anta taktubu. Kalau anti ditambahkan ya dan nun, taktubina gitu. Taktubina. Kalau anta tajlisu, kalau anti tajlisina. Anta taqra'u, kalau anti taqra'ina. Anta tanamu, kalau anti tanamina. Ya. Anta tardha. Kalau anti tar apa? Anta tardha. Tardaina. Tardaina. Anti tas'a. Anti tas'a. Anta tas'a. Anti tas'aina. Ya. Ya itu. Ya. Fataktubin. Maka taktubin. Lihat fi'lul mudhari' dia. Marfu. Tanda rafa'nya apa? Nun. Ya'nya itu dhamir kata ganti. Fa'ilnya dia. Fi mahalli raf'in. Afal khamsa itu kalau anda menghafalkan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Coba yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sekarang kalau yajlisu, afal khamsanya apa? Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Kalau yadhabu, apa afal khamsanya? Yadhabani, yatadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Kalau yashrabu, minum, afal khamsanya apa? Yashrabani, tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Jangan bingung. Kalau yashrabani untuk huma, yashrabani. Kalau tashrabani untuk antuma atau huma perempuan. Iya kan? Huma perempuan. Kalau yashrabuna untuk hum. Kalau tashrabuna antum. Kalau tashrabina anti. Itu harus dihafalkan ya. Yaf'alani, ya taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah. Afal khamsa ini. Ya. Antum hafalkan nanti matanya ya. Iya. Mana matanya itu? Wa amman nun fatakunu alamatin rafi fil fi'il mudhari' idza tasala bi dhamir tasih. Panjang ini hafalannya banyak nih. Hah? Sampai ini. Enggak apa-apa kalau bisa. Ini hafalannya setorannya nanti. Au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Insyaallah nanti kita ulang lagi. Ya wal rafi. Jadi antum di rafi arba alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Ya. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawdi'a bil ismi mufrad dan seterusnya sampai au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Kalau enggak nyicil dulu enggak apa-apa. Ya. Sampai di sini fadhal barakallahu, ada yang tanyakan. Ada yang kurang jelas tanyakan ya. Afal khamsah wa yas'alunaka 'an dhil qarnain. Dhi di situ karena dia majrur an 'an dhil qarnain. Afal khamsah dhul qarnain, dhul jalali wal ikram. Ya. La dhu fadlin. Ah, fadl. Padon, ada yang tanya dhul kifli. Ya. Mana padon? Mana yang masih kurang jelas kira-kira? Pembahasan apa? Ya. Sekedar contoh. Bisa dikiaskan. Pak Nur gimana Pak? Mana yang masih ini kira-kira? perlu dirinci lagi. Banyak ya, kali ini biasanya sedikit-sedikit langsung bret gitu, gitu. Matanya enak sedikit-sedikit padahal ya. Gimana ah? Ada yang mau tanyakan atau? Pembagian yang empat tadi, ya, tempat doma, ya tempat-tempat doma, ya kita bisa ringkaskan dengan inilah bagian. Jelaskan mana rofa kepada pemula, kita katakan ya rofa itu domah. Masing-masing dari domah, wawu, alif, nun ada tempat-tempat sendiri, nggak bercampur, nggak bercampur. Ya ada pun domah disebutkan situ menjadi tanda bagi rofa di empat tempat kan? Ya di empat tempat. Pertama isim mufrad, kita singkat saja isim mufrad. Isi mufrad, semua isi mufrad kalau marfu masih dengan dhamma. Ya. Kemudian yang kedua apa? Taksir. Jamak taksir, singkat aja. Atau jamak taksir. Jamak taksir. Oh. Ya. Kemudian di mana? Jamak mudzari salim. Nah, yang empat pada fi'lun mudhari. Cuma enggak mutlak kalau fi'il mudhari ini. Ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Yang pertama fi'il mudhari-nya enggak kemasukan penasob, penjazem. Yang kedua, akhirnya fi'il mudhari tidak bergandengan dengan apapun, masih polos akhirnya. Iya. Aidu dhamma. Iya. Tadi kita sampai pembahasan apa? Sini ya nunnya. Banyakan kayaknya ya. Sudahlah sedikit aja deh. Takutnya muntah tentunya. Jadi sampai domah saja. Kita kasih PR. PR-nya adalah contohkan dalam jumlah yang sempurna isi mufrad yang marfu 3, jamak taksir yang mufrad. Jamak taksir yang marfu 3, fi'il mudhari' yang marfu 3. Itu aja dulu. Satu lagi. Jamak mudzari salim yang mufrad, mufrad lagi yang marfu 3. Kemudian fi'lun mudhari yang marfu 3. Nah, gitu aja dulu. Nyicil aja lah. Ya. Jadi awal-awal enak sedikit, pas di sini kok langsung diborong ya. Ya. Syukur-syukur antum i'rab satu-satu ya. I'rab di i'rab yang mufradnya. Fa'il marfu alamat rafi tulis ya. Ya, dhamma. Fa'il marfu alamat rafi dhamma tulis. Ya terbiasa. Udah itu aja dulu deh, biar enak sedikit-sedikit lah ya. Nanti antum harus punya buku untuk ulangan, ujian khusus bukunya. Buku ulangan ya. Ya, cukup ya. Ya, sampai disini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.